cintamu. Tapi aku sedih menerima kenyataan bahwa tak hanya diriku yang menjadi milikmu, bahwa tak hanya diriku yang menemani tidurmu, bahwa tak hanya diriku yang selalu ada di hatimu selamanya. Ini begitu salah, tapi ini juga begitu benar untuk aku yang dilanda cintamu yang terus membakar aku, cintamu yang akhirnya membunuhku. Aku bahagia dengar kata cintamu, tapi aku sedih menerima kenyataan bahwa tak hanya diriku yang mencari milikmu, bahwa tak hanya diriku yang menemani tidurmu, bahwa tak hanya diriku. Baik, sudah mendengar pecinta radio Kemenes, kita lengkapi saja pertemuan kita di Selamat Pagi 97,9 FM. Dan terima kasih kebersamaannya pagi ini. Ya, sukses untuk Anda sekaligus saya Rido Ardiansa bersama Bung Andi Pranasa mohon pamit. Selamat pagi dan wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pecinta Radio KMNS Jakarta, selamat pagi. Syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa berjumpa kembali. Tentu saja ibu dan bapak tengah menanti apa yang sudah saya sampaikan tadi pagi, bahwa pagi ini ada bahasan yang menarik yang akan disampaikan, tentu saja tentang akikah. Ini ada sponsor kami yang sudah siap akan memberikan gambaran-gambaran seperti apa tentang pelaksanaan akikah ini. Nanti ada dari pihak sponsor kami, Minyak Telon Caplang ya Pak ya. Baik, sebelumnya kami sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada baiknya lebih dulu memperkenalkan ya, bapak ini siapa, dari mana, seperti apa. Baik, silahkan. Ya, selamat pagi pemirsa Kayu Manis. Nama saya Susilo Gunadi. Saya sebagai marketing di PT Eagle Indofarma, tapi di Indonesia lebih dikenal dengan Caplang. Caplang. Ya, kita membawa satu produk minyak telon Caplang yang akan melakukan suatu kegiatan brand social responsibility, ya, berupa acara akikah massal. Akikah massal, ya, ya. Ya, yang dilakukan oleh telon Caplang untuk mencetak rekor muri, tapi bukan rekor murinya yang kita tuju, tapi untuk lebih jelasnya ada baiknya kita minta juga Pak Erlan untuk memperkenalkan. Baik, silakan Pak Erlan. Selamat pagi, ini Pak Erlan ya, Pak Erlan ya. Selamat pagi Pak. Silakan untuk memperkenalkan terlebih dahulu Pak Erlan ini sebagai apa dan dari mana, begitu ya, lebih jelas sebelum kita ngobrol lebih jauh. Silakan Pak Erlan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi para pendengar semua Radio Kayu Manis. Nama saya Erlan ya. Sehari-hari saya bekerja di Be Activator, yaitu sebuah event organizer itu di Jakarta. Itu. Baik, tentu ada satu hal, satu misi yang ingin dicapai tadi ya. Saya menarik sekali itu, bukan rekor muri yang ingin didapat, walaupun itu memang dengan sendirinya, kalau berbuat baik pasti ada imbalannya. Ini dari pihak IGA atau Minyak Telon Caplang ini ada misi apa, seperti apa, barangkali silakan untuk dijelaskan terlebih dahulu tentang tujuan akikah ini. Kalau kita lihat di zaman sekarang, apalagi di tahun 2008, negara kita semakin terpuruk, tengah kondisi perekonomian yang semakin sulit seperti saat ini ya. Masyarakat itu banyak sekali yang kurang mampu, kerap kali meninggalkan kegiatan akikah ini. Akikah. Ya. Padahal kenyataannya memang untuk menjalankan akikah, prosesi akikah itu memerlukan biaya yang cukup tinggi. Ya, karena bagi umat muslim yang sudah mempunyai anak, itu hukum pelaksanaan adalah sunnah rasulnya bilang bahwa kegiatan itu harus dilakukan. Jadi kita sunnah muakkad ya. Sebagai rasa ucapan syukur pada Allah. Jadi kita memikirkan banyak sekali yang di Indonesia yang punya anak tapi belum sempat dia melakukan akikah karena untuk sehari-hari aja mereka sulit sekali. Apalagi kalau kita lihat di panti asuhan keadaan yang sulit sekali. Maka kita berinisiatif ya, membantu mereka karena seumur hidup hal itu pasti dilaksanakan hanya sekali kan. Kalau itu nggak mungkin dilaksanakan berapa kali kan. Kita bantu mereka untuk menjalankan supaya ibadah mereka lebih komplit. Barangkali ada hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al gulamu murtahinun bi aqiqatihi tudbahu anhu bil yawmi sab'i wa yuhlaku ra'suhu wa yusamma. Anak yang baru lahir menjadi rungguhan tergade sampai disembelihkan baginya akikah. Kapan? Pada hari ketujuh dari hari lahirnya. Dan di hari itu juga hendaklah dicukur rambut kepalanya dan diberi nama. Nah ini bagus sekali ya. Ada sesuatu misi yang ingin diemban. Tentu bagi kami, katakanlah bagi pendengar yang mungkin notabene masyarakat prasejahtera yang ingin berakikah, apa sih Pak persyaratannya harus bisa mendapatkan berapa dana, berapa biaya? Barangkali Pak Erlan ya yang akan memberi gambar. Silakan Pak Erlan. Baiklah, terima kasih Pak Ustadz. Jadi sebenarnya sangat simpel sekali ya. Terlebih dulu tentunya saya jelaskan dulu bentuk kegiatannya seperti apa. Jadi untuk kegiatan akikah massal ini itu insya Allah kita laksanakan itu di Masjid Atin. Masjid Atin tanggal 13 bulan September ya. Iya, hari Sabtu ini. Jam Insya Allah dilakukan itu mulai acaranya jam 3 pada asyar. Jadi kami boleh ke sana ya menyaksikan. Boleh, menikmati. Menikmati, dan ini tanda tanya. Akikah kan boleh siapa saja yang menikmati. Betul, buka bersama, betul. Masya Allah, mulia betul, sekali. Betul. Jadi Sabtu ini? Iya, nah itu pesertanya ya kemarin kita sudah terdaftar? Sudah terdaftar sampai saat ini 125 peserta atau 125 anak gitu. Nah, alhamdulillah Pak Ustadz bahwa sangat antusias sekali masyarakat yang ingin ya. Karena kami untuk melakukan kegiatan ini kita kerjasama dengan banyak posyandu ya se-Jakarta. Karena sebelumnya kita memang sudah ada apa kerjasama dengan posyandu dari mulai apa tuh kegiatan-kegiatan mengedukasi cara memijat bayi atau Jadi sebenarnya akikahan ini juga tindak lanjut dari itu ya. Betul. Jadi memang masukan dari masyarakat juga. Jadi caplang bukan hanya mengakikahkan, ngurus dari mulai lahirnya, betul. Dipakai minyak caplangnya, terus diakikahkan sekitar syariatnya ya. Iya, Allah Rabbi. Nah, kemudian syarat yang lainnya ya, karena ini memang untuk masyarakat yang belum mampu. Betul, betul. Ya. Jadi pertanyaan saya, kalau seandainya saya tidak punya, tidak bisa mengakikahkan, langkah apa, syarat apa saja yang bisa kami berikan, bisa kami sampaikan, sehingga kami bisa dilayani, bisa berakikah dengan atas nama saya sendiri ya. Okay. Bukan caplang nantinya. Caplang memberikan kepada kami, kami yang berakikah kan memang begitu. Memang begitu. Memang baik, begitu. Silakan jawab. Jadi mendaftarkan diri pada kami, ya. Kemudian, sambil mendaftarkan diri juga memberikan uang mahar. Uang mahar ya, sebagai... Nah itu, jadi kalau saya tidak, maaf, ya, prasejahtera, saya tidak punya maharnya itu 50 ribu maksimal. Maksimal, untuk maksimal. Satu kambing. Jadi kalau saya punya anak laki-laki, dua berarti 100 ribu. 100 ribu. Maksimal kalau punya. Iya. Kalau enggak, berapa punya. Tapi tetap mahar harus. Harus, betul-betul. Dan nanti yang akikahkan ayahnya harus serta di situ. Kan? Ikut, harus ikut. Karena memang ibadah kita nggak boleh. Ini ibadah ya, bukan hal-hal lain gitu kan. Betul. Kemana kami kalau nanti tindak lanjutnya bisa menghubungi setelah tanggal 13 ini kan pasti ada tindakan-tindakan yang lainnya kan, bukan hanya tanggal 13 saja. Iya. Nah, untuk menghubunginya ya sampai saat ini pendaftaran itu masih kita buka sampai Ba'da Lohor. Itu ke Komplek Gading Bukit Indah. Komplek Gading Bukit Indah. Iya, Blok I. Blok I. Nomor 1718. Nomor 1718. Boleh diulang barangkali? Iya, ke Komplek Gading Bukit Indah. Komplek Gading Bukit Indah. Blok I. Nomor 1718. Telepon yang bisa dihubungi? Telepon yang bisa dihubungi itu 458. 458. 47. 321. Iya. Diulang lagi ya. Oh, barangkali mana yang mana ya nomornya ini? Ada di situ. Iya, ini. 458 47 323. Iya. 458 47 323 sampai hari Jumat. Sampai jam? Iya. Sebelum Ba'da Jumat. Oh, sebelum Ba'da Jumat. Karena memang harus didoain dulu ya prosesi dan segalanya. Yeah. Baik, pendengar dan pecinta Radio Kayu Manis, Ibu dan Bapak bisa berpartisipasi nanti ke nomor saya di 0812 828 7881, 0812 828 7881, yang ingin bertanya. Mengingat telepon yang satunya tengah mengalami gangguan, jadi nanti bisa kami bantu. Jadi untuk pendengar yang ingin bertanya, kurang jelas, silahkan telepon kami di 0812 828 7881. Nanti bisa bertanya langsung ke udara. Baik, dituliskan kembali. Jadi hari Jumat, sebelum Jumat ya? Iya, sebelum Jumat. Sebelum Jumat, penutupan sementara ditutup. Iya. Walaupun mungkin insya Allah ada tindak lanjutnya. Iya. Kepada siapa saya bertanya? Sebetulnya motivasi atau ada sesuatu yang diharapkan dari acara ini bukan hanya sekadar rekor muri tadi. Oh iya. Apa sebetulnya visi dan misi dengan adanya acara ini? Sangat bagus di bulan suci Ramadan, ibadah sunat nilainya sama dengan wajib, wajib dilipat gandakan. Ini membantu kaum duafa yang prasejahtera yang ingin berakikah, itu ibadah. Betul. Ingin berakikah tapi tidak punya uang. Betul. Ini bagaimana caranya? Kok bisa tergerak seperti ini? Barangkali siapa yang bisa menjelaskan? Ya, Pak, dari saya Susilo. Pak Susilo, silakan. Kita sebetulnya sangat ingin mengucap syukur bahwa setelah kita melaunchingkan minyak telon caplang tahun 2004, hari ini kami mendapat berkah yang cukup bagus dengan peningkatan sales yang cukup tinggi. Ya, sehingga menurut survei yang kami lakukan, minyak telon caplang ini sudah berada di peringkat ke-1 di Indonesia. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Nah, untuk melakukan ucapan syukur ini, kita melakukan berbagai macam kegiatan. Lalu kita juga kenal bahwa telon caplang ini sebetulnya ialah minyak yang berdasarkan tradisi dari zaman dahulu. Oleh karena itu, kita cari tradisi-tradisi di tiap daerah. Kita coba kembangkan setiap tradisi di daerah. Tapi ada satu hal tradisi yang tidak hanya ada di satu daerah. Tapi tradisi itu menyangkut juga ke agama. Ibadah ya. Ini tradisi yang tradisi untuk ibadah ya. Betul-betul. Nah, kita dapatkan waktu itu yang kita temukan ialah potong rambut. Tapi ternyata Pak, potong rambut itu harus dibarengi dengan akikoh. Nah, dari situlah kita tergerak. Berapa banyak sih masyarakat yang mampu, atau berapa banyak sih masyarakat yang masih ingat sudah diakikoh atau tidak. Lalu kita survei, ternyata banyak sekali masyarakat di Indonesia yang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah akikoh ini. Apalagi untuk anak laki-laki 2 kambing. Betul. Dan hari ke-7. Betul. Kadang-kadang kita suka keliru kan, hari 40. Hari ke-100 itu bukan anak, itu ayahnya. Iya, kan? Betul. Jadi ke-40 itu bukan untuk anak. Ayahnya bisa mendekati ibunya lagi setelah 100 hari. Bukan akikah. Akikah itu 7 hari, 14 hari atau 21. Kecuali memang tadi itu keterlambatan karena ketidaktahuan. Karena memahami makna sunnah itu yang keliru. Sunnah itu kan sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi bukan sunnah itu jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan tidak apa-apa. Bukan hanya itu. Intinya kita melaksanakan atiullah wa atiur rasul. Kita taat kepada Allah. Bagus sekali. Misi yang lain barangkali yang ingin. Nah, itu yang kita ingin membantu. Jadi sekalian dari acara ini kita kumpulkan masyarakat yang tidak mampu. Alhamdulillah yang mendaftar itu banyak sekali. Sampai saat ini sih sudah banyak sih Pak. Mungkin ada kemungkinan untuk yang pertama ini bisa dibatasi dulu ya. Iya, betul. Kita terpaksa membatasi, kita sediakan 200 kambing. 200 kambing. Tapi bukan berarti kambingnya akikohnya yang asal-asalan ya. Telon caplang tidak sesuai dengan yang disunahkan. Aturannya semuanya kita samakan. Kita jadi gambarannya kalau saya seandainya ingin berakikah, akikoh, anak saya satu laki-laki berarti kan 2 kambing. Tetap saya mengakikahkan tapi nanti diberikan oleh caplang ya kambingnya. Betul, tapi pelaksanaannya namanya harus membayar mahar dulu. Mahar dulu. Itu yang menarik. Baik Bapak, barangkali kita coba kasih kesempatan ada yang bertanya. Nih, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ari. Dengan siapa ini? Maaf radio Ibu dikecilkan volumenya ya. Silakan. Dengan siapa ini? Dengan Ibu Eni. Ibu Eni di mana? Di Pisangan Lama. Silakan. Iya. Pak, ini maaf ya, mungkin saya melenceng. Itu kalau anak saya udah 12 tahun tapi belum akil bahasa, ikut nggak Pak? Oh, itu ya. Baik. Itu ada lagi pertanyaan yang lain? Terus ini harus mendaftar langsung ke sana ya Pak? Ke Gading Bukit Indah itu. Ke Gading Bukit Indah. Iya, langsung. Iya. Itu aja pertanyaannya? Cukup itu aja Pak, karena anak saya udah 12 tahun tapi belum akil balik. Laki-laki perempuan? Laki, Pak, karena kita nggak ada biaya. Iya. Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya Pak. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Erlan, barangkali bisa menjelaskan? Iya. Alhamdulillah ya. Apa gimana? Ini harusnya talk show ini ya jauh-jauh. Iya. Tapi nggak ada salahnya ini gayung bersambut ya. Nanti ada. Betul. Jadi alhamdulillah bahwa sampai saat ini jumlah pendaftar itu sudah 125 peserta. Iya itu. Nah kemudian dari 125 ini sebenarnya alhamdulillah juga bahwa kambing yang telah terjual itu udah 200. Iya, gitu. Yeah, jadi memang untuk menyelek itu juga udah hasil seleksi, Pak. Yeah. Dari kurang lebih ada 500 pengajuan. Itu yang Bapak bilang, mencari orang enggak mampu itu memang betul. Memang betul. Dan tim kami itu jadi dari setiap daftar yang masuk gitu ya. Kami telepon lagi, Pak. Kami telepon balik gitu ya, konfirmasi. Nah, salah satu syarat yang kami minta, ya, batasan usianya kan memang ya, dalam Islam tadi digambarkan bahwa akikah itu hari ke-7, ya, hari ke-14, hari ke-21. Ya. Jadi barangkali itu sementara yang diprioritaskan. Ya, walaupun betul, ada sebagian ulama kalau tergade kan harus dibayar. Betul. Nah, itu tapi nanti itu pendapat lain dan waktu lain barangkali ya. Iya, betul. Jadi prioritasnya sekarang usia Prioritasnya yang sekarang gitu ya, yang betul-betul tidak mampu. Baru lahir. Baru lahir. Iya, ya, gitu. Jadi memang yang masih bayi gitu lah. Utamanya yang hari, ya hari ini, hari, ini 7 hari. 7 hari. Nah, itu kan 7 hari, 14 betul, hari, 21 hari. Betul, betul. Tapi masih betul, ada toleran ternyata dari pihak penyelenggara. Iya. Nah, sebetulnya ini juga ada masukan juga, Pak, kayak kasus tadi dari ibu tadi ya. Karena memang ketidakmampuan juga kan sehingga... Dan salah memahami tadi, bukan salah ya, kurang tepat dalam memahami kata sunnah. Sunnah itu kan, kalau sunnah ahli fikih, dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Padahal yang namanya sunnah Rasul, apa yang dilakukan oleh Rasul kita laksanakan. Betul. Karena berpikir sunnah, ya udahlah beli titi aja, gak usah akikah. Nah, betul. Jadi ya memang untuk peserta ini ya kita batasi dulu dari usia ya, lebih ini sih yang 7 hari atau... Ya. Ibu Eni, ya ini gak ada salahnya berdoa, mudah-mudahan caplang ini ya, minyak telon caplang ini... nanti bisa untuk tahapan-tahapan berikutnya. Insyaallah, insyaallah. Iya, iya, iya. Baik, kami berikan kesempatan untuk ibu dan bapak yang ingin bertanya langsung ke 0812-828-7881. 0812-828-7881. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya Pak Ustaz dari Pak Tony Subandi ini. Baik. Bahar radio bapak, volumenya paling kecil kan? Volume radio sampai tua nggak di akhir lain gimana tuh maksudnya? Sebentar, volume radio bapak dikecilkan bisa? Volume radionya dijauhkan dengan radionya. Gimana pak pertanyaannya? Mohon diulang. Yang sampai tua nggak di akhir koin gimana hukumnya? Caplang mau nanggung nggak? Itu pertanyaannya. Baik. Nggak mau nih pengen tanya aja. Baik, baik, baik. Itu gimana itu? Baik, itu aja pertanyaannya pak. Pak siapa tadi? Pak Haji Tony Subandi. Pak Haji Tony. Di Cipinang Besar. Cipinang Besar. Baik, terima kasih Pak Haji Tony. Baik. Ya, assalamualaikum. Nah, ini masalahnya sudah sampai dewasa. Itu tadi betul nggak ya saya apa yang saya sampaikan? Orang kurang tepat dalam memahami kata sunnah. Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Kadang-kadang akikah itu pelaksanaannya hari 40, hari 100. Saya bilang hari 100 itu bukan akikah, itu ayahnya bisa mendekati lagi ibunya. Ya, gitu. Nah, mungkin ini tidak ada hubungannya dengan caplang dalam artian karena sudah dewasa. Ini pertanyaannya sama saya barangkali itu tadi. Yeah. Bahasanya kan al-gulamu murtahirun bi'aqiqatihi turbahu anhu fi yaumis sabi wa yuhlaku ra'suhu wa yusamma. Anak yang barulah itu menjadi rungguhan murtahinun. Jadi mungkin bapak kalau belum ya kalau hutang kan harus dibayar ya. Yang permasalahannya kalau ayahnya enggak ada, kalau memang masih mau melaksanakan, silahkan berakikah, beli kambingnya, mengatasnamakan ayahnya. Jadi katakanlah kalau ayah saya, Bapak Pak Abdul Hamid ayah saya sudah tiada, saya beli kambing. Ya Allah, ini memang tidak tepat. Akikah itu harus hari ke-7, hari ke-14 atau 21. Tapi saya belum diakikahkan. Saya mengakikahkan, mengatasnamakan ayah saya. Saya berakikah untuk anak saya. Barangkali itu pendapat yang kedua. Walaupun ulama sepakat akikah itu kalau sudah dewasa sudah tidak ada akikah lagi. Tapi karena tergade itu bahasanya. Bapak barangkali bisa memberikan solusi. Apa masih bisa nih orang yang sudah sepuh nih dibantu akikahnya? Mungkin kalau saya sih pandangan terus terang aja ilmu agama saya masih jauh sekali Pak Ustaz. Hanya kalau kita lihat dengan sadar, dengan mata kepala sendiri, di mana terutama bangsa kita ini kan ya, jangankan untuk membeli kambing betul. Untuk makan sehari-hari kadang. Nah, dan ini saya rasakan juga waktu punya anak pertama gitu. 7 hari itu. Untuk ini udah untuk ya langsung di rumah sakit itu nomor sakit. Masyaallah ini caplang betul-betul terobosan yang bagus sekali ini ya. Jadi saat orang lagi bingung bayar rumah sakit, bayar ini, diberikan solusi. Tapi ada syarat, harus ada maharnya dulu. Maharnya dan tidak besar, 50.000 ya. Maksimal. Kalau enggak punya semiliknya sepunya. Karena uang mahar itu pun kita tidak ambil. Memang dikumpulkan di panitia ya. Di activator, tapi sekumpulnya uang mahar tersebut kita akan kembalikan ke Masjid Atin sebagai infak untuk disalurkan ke panti asuhan. Yeah. Hari Jumat, hari Sabtu ini kan ada akikah. Betul. Akikah ini. Kemudian dagingnya mau dikemanain? Nah, apa dibawa kembali sama panitia apa bagaimana? Jadi dari apa namanya dari kambing yang sudah terkumpul itu yang sudah terbeli itu kita sebagian itu kita masak ya Pak Ustadz, kita masak dalam bentuk udah daging yang memang apa tuh masakan berikut sama nasi, lok pauk apa gitu ya. Itu sebanyak kurang lebih ada 2.000 packs kurang lebih ya, 2.500 packs. Itu insya Allah nanti kami bagikan kerjasama dengan Masjid Atin ya. Itu untuk berbuka puasa. Berbuka puasa. Nah kemudian yang sisanya lagi berupa daging cacah, itu insya Allah kita potong-potong ya, kita bagikan kepada panti asuhan sama musola-musola ya, yang ada di Jakarta. Nah itu enggak, kita enggak sekalian sarung-sarungnya. Nanti ya bareng. Tapi yang menarik betul minyak telon caplang ini kan ngurusin anak bayi. Betul. Yang diurusin bukan hanya fisik badannya, tapi juga rohaninya dibina. Ya. Jadi bagaimana caranya dia lahir begitu dia juga memenuhi syariat. Masya Allah. Ada hal lain barangkali yang disampaikan. Tapi bagi peserta yang sudah yang ikut akikah ini, mereka pun pulang sesuai dengan syaratnya, kami akan sediakan juga kambingnya. Kambingnya. Jadi mereka akan bawa kalau yang dagingnya ya, dagingnya bawa. Dagingnya mereka akan bawa. Kalau anak itu perempuan, 4 kilogram kambing mereka. Jadi kurang lebih di bawah sepertiga dari berat kambing. Memang tidak boleh lebih daripada sepertiga. Kecuali kalau nazar nggak boleh ngambil sedikit tuh. Jadi masih dapat ya. Di Atin dikumpulkan. Setelah diatin dikumpulkan, nanti makan bersama dengan yang buka puasa sekitar situ. Memang itu kelebihan akikah ya. Semua orang sekitar bisa dapat. Boleh menikmati. Dan boleh menikmati untuk anak perempuan bawa 4 kilo. Anak lelaki 8 kilo. 8 2 kali lipat. Baik. Bapak, ini pembicaraan kita menarik sekali. Tapi kita sebaiknya mungkin kita dengarkan satu nomor manis yang sudah dipersiapkan Pak Operator. Ya. 107,9 FM, Radio Kayu Manis Jakarta. RKM Radio Kayu Manis. Pendengar dan pecinta Radio Kayu Manis Jakarta, baik, kita teruskan bincang-bincang kita tentang akikah kita bersama Minyak Telon Capla dan memberikan terobosan yang positif tentang pelaksanaan akikah. Untuk ibu dan bapak bisa menghubungi di 458-47321. 458-47321. Dan yang untuk mau mendaftar, ya, untuk mendaftar ya. Dan untuk hari ini yang ingin bertanya, silakan ke 0812-828-7881. 0812-828-7881. Barangkali ibu dan bapak ingin bertanya apa persyaratannya, seperti apa, bagaimana, siapa yang boleh diakikahkan bersama caplang ini ya. Ya, betul. Baik, ya. Ada yang masuk dulu tampaknya ini. Baik, kita coba dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, silahkan ibu. Dengan ibu. Pak Ari. Ya. Saya mohon maaf nih. Silahkan. Iya, kemarin SMS ya. Oh, nanti ibu ya. Saya lagi acara dulu ibu ya. Oh, baik, iya, baik. Maaf, ya. Nanti, baik, baik, baik. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang jamaah ya. Ya. Ini silakan untuk ibu dan bapak yang ingin bertanya dengan narasumber kami, silakan di 0812-828-7881. Baik, barangkali Pak Ruslan ya, Pak Erlan bisa memberikan gambaran prosesi seperti apa langkah-langkah prosesnya akikah bersama caplang ini. Oke, jadi setelah peserta itu nanti kami seleksi dan kami tentukan ya. Ya. Mereka memberikan uang maharnya tadi. Uang mahar. Nah, kemudian kambing yang sudah kami sediakan itu ada di Tangerang di Balai Raja. Di Balai Raja. Ya. Itu akan dipotong sesuai dengan nama. Betul. Nama anak, nama sama dan nama ayah binnya ya. Ya, betul, bin betul. Itu penting wali. Itu harus. Ya. Nah, sesuai itu kemudian baru dipotong. Nah, kemudian hari Jumat insya Allah itu hari Jumat sudah pemotongan. Ada di doaan dulu ya katanya. Di doa pasti, pasti. Ada ustadznya ya. Iya, ada ustadznya. Karena kita juga melaksanakan ini ya, syariat, ya, syariatnya ya, semua insya Allah kami jalankan ya. Nah, kemudian setelah itu nanti setelah didoakan kambingnya, kemudian dipotong. Nah, kemudian setelah dipotong itu nanti itu tadi kita masak kambingnya, dimasak. Nah, kemudian sebagian lagi itu dalam bentuk daging cacah ya. Buat oleh-oleh anak-anak. Betul, gitu ya. Tapi ya satu keluarga itu tadi satu ya. Sepertiga dari kambingnya. Nah, kemudian sisanya itu akan kami bagikan ke apa panti asuhan ya, yatim piatu dan musala-musala yang ada di Jakarta tadi. Iya. Gitu. Nah, kemudian tanggal 13 sendiri nanti acaranya ya. Itu nanti prosesi akikahannya. Akikahan. Ya. Jam berapa tadi mulai? Jam 15. Ya, salat asar. Ada penceramah sekalian mana ya? Insya Allah nanti kita akan hadir di acara kita Ustadz Otman Sihab. Umar Abu apa? Umar Sihab. Oh, Umar Sihab. Kemudian juga insya Allah juga dihadiri oleh Mbak Desi Ratnasari. Wah, iya. Ya. Nah, kemudian insya Allah juga dihadiri oleh ini apa? Grup band Jeroni. Ya, ada grup bandnya untuk mengisi acara. Ngabuburit. Betul, ngabuburit. Cuman ya inti dari acara itu sendiri prosesinya sendiri ada. Jadi seperti apa namanya tuh mendoakan si anak, kemudian pengguntingan rambut, prosesi gitunya kita laksanakan juga pada acara tersebut. Nah, itu kita kerjasama dengan Masjid Atin. Iya. Kegiatan itu. Pak Susilo Gunadi barangkali bisa menambahkan dari pihak caplang ini. Ya, jadi prosesi yang demi prosesi kita lakukan, tapi tujuan kita ialah satu, bahwa supaya ibadah dari anak ini bisa komplit semua. Dan pada hari tanggal 13 itu kita adakan setelah sholat azhar. Setelah sholat azhar kita lakukan prosesi. Jadi kita Masjid Atin mengerahkan 120 personil untuk mengatur ini. Siapapun boleh ikut serta menyaksikan. Di sana juga akan dihadiri oleh personil-personil atau tim dari MURI, rektor MURI. Jadi sebetulnya pendaftaran ini kita inisiatif bukan dari kita, tapi kita diingatkan oleh agensi kita. Ini rasanya bisa ya. Mencetak rekor muri. Betul, betul. Yang, karena hal ini belum pernah ada di Indonesia. Ya, sekarang, betul, jadi betul. Mereka akan hadir juga, di samping juga ada Ustadz yang nanti akan memberi ceramah ke kita, sambil kita mengabulit dihibur sama Mbak Desi dengan grup band. Grup band. Nah, waktu buka bersama itu saatnya kita tidak membatasi orang. Jadi siapapun jamaah yang datang ke Masjid Atin akan kita undang berbuka bersama. Iya. Di samping itu para peserta yang diakikahkan kita akan berikan sertifikat. Karena kadang-kadang kita begitu tua lupa sudah belum ya diakikah. Kita akan berikan sertifikat untuk sebagai kenang-kenangan bahwa mereka sudah diakikah. Itu karena menarik. Pada saat sekarang mereka diakikahkan dalam situasi bayi tidak mengerti apa-apa. Iya, betul. Itu pasti. Sekali lagi untuk pendengar bisa menghubungi kami atau SMS juga bisa ke 0812 8287881, 0812 8287881, 0812 8287881 untuk ibu dan bapak pendengar yang ingin bertanya dengan narasumber kami. Atau di luar siaran dengan caplang ini bisa di 458-47321, 4584-7321, 4584-7321. Walaupun pelaksanaannya hari Sabtu ini, insyaallah ya, masih diharapkan ada tindak lanjutnya ya. Iya, mudah-mudahan. Karena hal ini bukan yang pertama kali. Oh, bukan yang pertama ini. Jadi, ini serangkaian daripada kepedulian caplang. Jadi kita, apa aja yang sudah dilaksanakan caplang untuk yang terakhir ini, banyak sekali yang sudah kita lakukan, bakti sosial, terus kerjasama dengan posyandu-posyandu untuk membantu keluarga yang tidak mampu, termasuk ke panti asuhan. Dan terakhir kita kemarin di Indosiar, kita lakukan penganugerahan keluarga caplang. Jadi mereka yang pantas dijadikan panutan di Indonesia, yang kita undang pun kebanyakan dari panti asuhan. Dan juga kita mengandugahkan ke para artis, bukan sebagai bahwa mereka selebritis, bukan, tapi yang kehidupannya benar. Karena kalau kita lihat di infotainment banyak sekali kawin cerai, kawin cerai. Betul. Ya, mungkin ada telepon. Ada para penanya dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya dari Lenteng Agung. Lenteng Agung. Pak siapa nih? Pak Hasim. Baik, silakan bertanya Pak Hasim dengan narasumber kami. Ini ada adik saya, orang gak mampu. Ya. Usia anaknya? Baru 2 bulan. Oh, 2 bulan. Itu persyaratannya apa Pak Ustaz? Karena baik, dia kan gak mampu. Iya. Apakah dia mesti pakai surat keterangan RT? Ya. Seperti kemarin dia melahirkan. Iya. Surat apa? Keluarga miskin. Iya. Apakah pakai surat-surat lain baik, gitu Pak Ustaz. Itu aja intinya Pak Ustaz. Pertanyaannya syaratnya apa aja gitu ya. baik. Okay. Terima kasih Pak Hasim, terima kasih. Baik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syaratnya jadi ya itu seperti fotokopi apa KTP atau KK atau pokoknya identitas keluarganya deh itu. Iya, kalau enggak miskin kan susah ya pindah. Iya. Nah, kalau misalkan betul, ya. Kalau akte juga belum ada itu pasti bisa ada, kan? Surat keterangan bidan atau siap rumah sakit atau dari RT/RW cukup juga. Bisa enggak apa-apa. Kalau kan cuma di Paraji. Iya, Paraji. Enggak apa-apa. Jadi kita tidak membebankan apa harus urus apa gitu ya kemana. Intinya adalah ya sebenarnya kita hanya ingin apakah betul si anak ini adalah anak dari orang tua yang namanya ini, hanya menyesuaikan datanya aja. Data gitu. Ayahnya siapa ya? Nah, kemudian memberikan mahar tadi tapi 50.000 maksimal. Kalau ada. Kalau ada semampunya karena untuk mahar ya itu. Iya, betul. Kemudian, karena syaratnya akikah itu ayahnya mahar itu ya. Iya, betul. Nah, kemudian dia bersedia mengikuti prosesi akikahan di Masjid Atin. Ya pastilah ya. Karena ayahnya masalah enggak mau datang. Sudah dikasih kambing enggak mau. Kebangetan ya. Iya, hanya itu aja sih intinya. Iya. Kalau enggak salah dalam pemahaman saya bahwa acara caplang ini hanya diperuntukkan untuk prasejahtera, apa begitu ya? Ya, jadi kalau yang mampu kan mereka harus mengakikan sendiri kan? Jadi diprioritaskan untuk yang prasejahtera. Ya, yang kita prioritaskan ke masyarakat yang kurang mampu atau betul. Prasejahtera dulu. Ya, ya. Sementara kita konsentrasikan diadakan di Jabodetabek sebagai tahap awal, tapi tidak tertutup kemungkinan ini akan melebar ke provinsi-provinsi yang lainnya. Dan kelas anaknya pun sementara kita batasi di 2 tahun ke bawah. 2 tahun ke bawah. Tidak tertutup kemungkinan ke depannya kita akan taruh di usia yang lebih besar. Walaupun tadi kan akikah itu 7 hari, 14, 21. Tapi kalau yang belum kan tergade, harus dibayar. Jadi kita coba memenuhi lah kesananya. Di samping itu juga karena acara ini cukup besar, kita adakan di masjid yang di masjid yang cukup besar, cukup juga. Di Atin ya memang. Cuma akan menjadikan prosesi yang cukup panjang ya, karena 125 peserta. Dan kita juga melibatkan ustadz yang mengikuti prosesinya juga, ini lebih dari satu pak. Terutama yang apa tuh, pengguntingan rambutnya gitu. Kemudian betul, memang kewajiban kita sebagai orang tua kan bukan hanya mengakikahkan, memberi nama yang baik. Betul. Mencukur rambutnya juga jangan sebelah-sebelah. Kalau mau di semua gitu, dan ditimbang dengan emas, timbangannya itu berapa, dibagikan lagi. Kalau ada, kalau mau. Orang tadi kan itu. Baik, kita coba ada yang masuk dulu tampaknya, silakan untuk pendengar ke 0812 828 7881. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Ibu? Dengan Ibu Tini. Ibu Tini di mana? Di Taman Puri. Taman Puri. Silakan Ibu Tini bertanya. Saya mau nanya, Pak, umur anak saya... Maaf, umurnya berapa, Ma? 9 bulan. 9 bulan. Terus? Ya. Saya pengen akikahin, cuman belum ada uang. Iya. Tinggal saya di Bekasi, lokasinya kalau dari Bekasi naik mobil apa ya, Pak? Baik. Di Bekasi, jatah untuk Jabodetabek, Bekasi Jabodetabek. Bekasi bisa, kan? Iya. Baik, baik, baik. Harus mendaftar dulu mungkin ya Ibu. Iya, harus mendaftar. Ibu dengar di radio ya. Nanti kemana nomor telepon yang bisa dihubungi ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung belum terlambat ya. Iya, mumpung masih ada kesempatan. Berapa teleponnya tadi Bapak bisa ulang kembali? Ya, bisa coba daftar di 4584 7321. Saya ulang, 4584 7321. 7321. Ya. 4584 7321. Ya. Jam berapa bisa menghubungi ini? Ini selama jam kantor aja. Jam kantor. Karena kan waktunya kan mepet hari ini, Kamis, Jumat kita tutup besok. Betul, betul, betul. Harusnya jauh-jauh hari nih penyampaiannya. Iya, betul, betul, betul. Tapi udah banyak pesertanya. Udah banyak, ya, betul. Baik, kita coba ada yang bertanya dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan Ibu? Ibu Kiki. Baik, Ibu silahkan bertanya. Pak, saya juga kan orang gak mampu. Ya. Anak-anak saya kan gak ada yang diakekahin. Oh, itu ya saya bilang kan. Seandainya anak saya mampu, dia bikin akekah sendiri gimana Pak itu? Ayahnya masih ada? Gak ada Pak. Oh iya. Tapi anaknya mampu. Anaknya mampu ya, berarti ini gak mau, tanda kutip ya ini. Itu aja pertanyaannya? Ya, itu aja semampanya anak saya mampu gitu, dia bikin akikah sendiri, gimana itu Pak hukumnya? Baik. Baik. Ya gitu aja ya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya yang jawab berarti ya. Iya betul. Akikah itu adalah kewajiban sang ayah pada akikatnya. Tapi sang ayah manakala waktu itu salah memahami, kurang tepat memahami kata sunnah, sunnah itu jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan tidak apa-apa, akhirnya tidak akikah. Karena bahasanya tergadai, tentu bagi ibu dan bapak yang memiliki keyakinan harus dibayar karena tergade, maka kalau ayahnya sudah tiada, ada beberapa ulama yang menyatakan anaknya mampu, silahkan aja anaknya beli kambing, kemudian mengatasnamakan ayahnya. Jadi katakanlah saya Ari, ayah saya Abdul Hamid, nah saya beli kambing karena saya waktu kecil belum akikah, beli kambing dua. Ya Allah, saya ini mengakikahkan diri saya, tapi yang mengakikahkan Bapak Abdul Hamid. Gitu. Jadi Ari bin Abdul Hamid akikah, seperti itu. Tapi ada juga beberapa pendapat ulama, kalau sudah dewasa, sudah tidak akikah lagi. Nah ini dua pendapat mana yang diambil, barangkali itu ya, karena pertanyaan. Kembali ke trik-trik langkah-langkah yang dilakukan ini bagus sekali, positif sekali ini akikah ini. Karena jujur aja ini merupakan bagian dari syariat. Betul, betul, gitu. Betul. Langkah-langkah selain akikah barangkali yang tengah diharapkan dicari. Ya, sebetulnya tahun caplang ini ingin semakin dekat dengan masyarakat. Nah, dalam hal ini kita lakukan juga di bulan Ramadan. Iya. ya di bulan suci ini supaya lebih komplit semuanya, yeah. Kita lakukan juga untuk pada saat ini terhadap umat muslim dulu, didahulukan. Yeah. Tapi sepanjang tahun kita sudah banyak sekali kegiatan. Kegiatan yang diuntukannya, diperuntukannya bukan untuk hanya untuk mendapatkan nama, oh terloncat pulang, bukan. Yeah, yeah. Kita kebanyakan melakukan brand social responsibility. Jadi kebanyakan seperti duta caplang datang ke orang yang tidak mampu, datang kita bantu panti asuhan, termasuk kemarin kita kumpulkan berapa posyandu ya Pak Erlangga? Itu kurang lebih ada 75 posyandu tersebar. Yang kalau kita datang bukan posyandu di pinggir jalan, Pak Ustaz. Jadi untuk mencari posyandunya sendiri kita harus masuk ke kolong. Ini ke depan saya kan suka ngajar ngaji nih. Nanti kalau caplang mau mengadakan acara belajar ngaji gratis di bisa bagus, juga insyaallah. Sangat positif sekali. Ya. Kan itu bagus. Anak kecilnya diakekahkan, sudah besarnya dibekali ilmu. Betul. Wah, bagus sekali. Karena tujuan kita kalau negara ingin kuat, harus dimulai dari fondasi anak. Betul. Dari keluarga terkecil dan anak dulu. Betul. Itu tujuan kita sih ke arah sana. Jadi bukan hanya kita melulu jualan produk, tapi setidaknya kita memberikan sumbangsi ke negara yang sedang terpuruk. Kalau istilah kita, usoli sambil usaha. Terakhir Pak, ini memberikan tambahan lagi Pak Erlan? Iya, jadi mungkin ini saya hanya apa namanya menginformasikan pada para pendengar karena mungkin takut salah tanggap aja Pak Ustaz. Disangkanya nanti menghubungi daftar kemudian langsung bisa mengikuti gitu. Karena ini ada proses screening. Iya, ada screening lagi. Karena kalau tidak di screening insya Allah itu kan nyampe banyak sekali. Itu tadi yang sebenarnya kalau niat kita sih pengen banyak mencari prasejahtera saat ini tuh mudah sekali dan banyak yang belum akikah gitu. Tapi itu dalam proses seleksi ya barangkali. Betul, jadi mungkin untuk para pendengar yang belum akikah, kebetulan prasejahtera tidak mampu, kalau bulan ini atau tahun ini belum ada kesempatan, jangan kecewa. Jangan kecewa. Masih ada kesempatan. Betul. Baik. Tampaknya kita hadirkan satu nomor manis terlebih dahulu untuk pendengar semuanya. Kau ingatkan aku tanpa 97,9 Radio Kayumanis Jakarta. Pada keadaan pecinta Radio Kayumanis Jakarta, Anda masih mengikuti bincang-bincang tentang akikoh yang diselenggarakan minyak telon caplang. Ini positif sekali Pak, Masya Allah. Saya doakan mudah-mudahan perusahaan ini lebih besar lagi. Amin. Dan bisa mengakikahkan semua orang yang prasejahtera ini. Amin. Kalau yang mampu kan memang bisa sendiri ya, ya. Barangkali ada hal-hal ini di perjumpaan ungkapan terakhir. Oh iya, ini saya ada ini Pak, terkesan ya. Jadi ada mungkin ya dua minggu yang lalu kami menerima pendaftaran. Kemudian kita ada yang telepon, banyak tuh yang telepon ya, yeah, Ustadz yang telepon gitu. Nah pada saat kita mereka kan tanya ya, syaratnya apa sih? Syaratnya pertama usia anak. Tidak lebih dari 1 tahun dulu ya, gitu. Nah, kemudian KTP orang tua atau surat identitas diri. Nah pada saat masuk ke bisa ini Bu Pak melampirkan apa keterangan tidak keterangan mampu tidak dari mampu. RT RW. Dan alhamdulillah tuh banyak gitu ya orang tuh yang ini apa yang... waduh katanya alhamdulillah kalau saya sudah mampu katanya. Kalau gitu maaf saya salah ini betul. Berarti masih ada kesadaran gitu ya dari apa namanya tuh dari masyarakat bahwa tidak mengambil jatah yang kurang mampu, bukan haknya gitu. Betul betul ini, jadi tidak itu ini. Jadi mereka tidak akikah itu tadi itu dalam memahami sunnah ya ini ada sponsor yang menyelenggarakan ya sudah ikut aja gitu pikirannya betul, punya target bahwa yang dibantu untuk akikah itu adalah keluarga prasejahtera dengan keterangan tidak mampu kita bukan apa-apa ya karena memang orang yang mampu kan bisa mengakikahkan sendiri anaknya gitu ya baik jadi ini tolong ibu dan bapak di garis bawahi diingatkan betul bahwa acara ini betul-betul mendasar untuk keluarga prasejahtera. Ya, bahkan gitu. Mungkin ke depan bukan hanya akikah saja, tapi dibekali dengan belajar Quran. Betul. Satu insya hari Allah. Pinter Quran gitu ya. Insya Allah. Bisa kesana Pak Ustaz. Barangkali ada hal lain Bapak. Jadi mungkin kita ini? Minta Pak Erlan untuk penekanan terakhir Pak. Ya. Tempatnya, jamnya, terus cara pendaftaran. Cara pendaftaran. Tidak betul. Oke, baiklah. Jadi pertama untuk tertarik misalkan mau daftar itu bisa telepon ke 4584-7321 dengan sampaikan bahwa mau daftar akikah massal. Betul, bilang mau daftar akikah massal ya. Nanti dicatat nomor telepon yang bisa dihubungi ya. Nah, atau misalkan kalau misalkan memang mau apa datang langsung Oh, bisa datang langsung juga bisa nih. Bisa. Masih ada kesempatan langsung. Ke mana tadi alamatnya? Coba ke Komplek Gading Bukit Indah. Komplek Gading Bukit Indah. Bukit Indah. Blok I, nomor 1718. Nomor 1718, daerah mana itu Pak? Itu Kelapa Gading. Oh, Kelapa Gading sini. Hanya ya itu kalau misalkan mau, karena nanti kita tetap kita pakai jalur seleksi dulu. Tetap. Jadi sekali lagi saya sampaikan, maaf Ibu dan Bapak karena waktunya mendesak sekali. Jadi kalau mungkin saat ini belum diberikan kesempatan, jangan kecewa. Itu yang terpenting, karena kan ini ibadah. Dan ini sudah ada berapa pesertanya Pak? Sampai saat 100, ini udah 125. Yang sudah kita screening Pak. Insya Allah memenuhi persyaratan ya. Sampai pagi ini itu telepon yang tadi disebutkan berdering terus itu yang enggak terbayar. Berarti ya itu. Ya itu tadi yang dikatakan mencari prasejahtera mudah ya. Iya betul. Tapi enggak apa-apa ini insya Allah tujuannya kita mulia. Dan jadi, acaranya kalau misalkan mau lihat acaranya boleh. Di Masjid Atin hari Sabtu ini tanggal 13. Buka bersama di sana. Saya boleh datang dong. Iya. Boleh Pak. Jadi nanti acaranya kita mulai insya Allah bada asyar. Bada asyar. Ya, 4:30 kurang lebih Iya. Kemudian berakhir sampai mau buka puasa. Buka puasa. Ya. Nah, kemudian ada tadi Desi Ratnasari, ada Bapak Umar Syihab, ada band apa tadi? Ada band Geronimo. Geronimo. Ya, kemudian ada apa namanya? MC yaitu Sogi Indra Duaja. Sogi Indra. Iya. Itu mungkin Pak Susilo, Gunadi, barangkali bisa menyampaikan. Saya tidak berharap banyak dalam arti bahwa di sini kita mau melakukan pemaksaan brand telon caplang, bukan itu yang kita lakukan, tapi dengan akikah masal telon caplang kita ingin mengucap syukur ya gitu bahwa kita sudah dipercaya oleh masyarakat Indonesia yang memakai produk kita. Salah satu ucapan syukur kita ialah kita mengadakan akikah masal ini, Pak Ustaz. Itu yang ingin kita lakukan sebagai kepedulian dari telon caplang ke masyarakat di Indonesia. Itu khususnya yang pada saat ini di Jabotabek. Ya, mungkin itu yang kita. Dan ini ada kesempatan mungkin insya Allah seluruh Indonesia ya. Mudah-mudahan. Kita bukan hanya Jabotabek nanti. Kita pertama kali kita coba dulu di Jabotabek penanganannya dulu. Karena untuk mencari di sini sampai 200 kambing ternyata enggak mudah. Karena tempo. Tadi ada penyembelih yang hebat ya? Iya, kita harus mencari penyembelih-penyembelih yang benar-benar terampil. Terampil dan sudah memenuhi persyaratan tadi itu ya. Karena setelah didoakan, itu harus disembelih, kebayangkan 200 kambing Pak Ustaz. Dimana besoknya harus sudah dimasak, sudah dicacah, harus sudah siap dibagikan. Betul, jadi ada juga penyembelih-penyembelih yang cukup terampil yang dalam 10 menit ya. 10 menit itu sudah selesai dari pemotongan sampai pencacahan. Pak Erlan, barangkali bisa menyampaikan kembali hal terakhir ini dalam perjumpaan pagi kita ini. Iya, terakhir ya mungkin ya. Saya dapat info nih dari kantor banyak sekali telepon. Tapi mohon maaf saja, apabila memang misalkan kami belum bisa untuk saat ini ya. Untuk saat ini, jangan kecewa. Masih banyak waktu dan kesempatan. Masih banyak kesempatan. Tapi sementara ini sih jumlah peserta udah hampir mendekati apa namanya tuh kalau main kartu udah book. Udah hampir mendekati. Melalui kesempatan ini kami dari telon caplang dan pelaksana Pak Ustaz mohon doa restu, mohon didoakan agar tanggal 13 hari Sabtu itu bisa berjalan dengan lancar Amin. Yang mau hadir kita harapkan bisa juga datang. Silakan. Mohon doa restu juga dari para pendengar ya Pak. Betul. Karena ini tujuan niatnya baik sekali Masya Allah ya. Itu. Baik Pak Erlan, terima kasih atas kehadiran sama-sama pagi ini. Pak. Pak Susilo Gunadi dari Caplang juga, minyak teran Caplang ya Pak. Terima kasih atas waktunya. Pak. Semoga apa yang telah diperbuat, apa yang telah dikerjakan ini selalu ada dalam ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allah memberikan jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak-bapak. Sama-sama Pak. Pendengar dan pecinta Radio Kayaman Jakarta, tuntas sudah kami menemani Anda pagi ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.